Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Pembahasan berikutnya yang kedua dari mansubatil asma setelah yang pertama apa? Al-maf'ulubi, yang kedua adalah al-masdar, atau lebih tepatnya al-maf'ul al-mutlaq. Ya, al-maf'ul al-mutlaq. Kalau masdar lebih umum. Ya, masdar lebih umum. Tidak mesti masdar itu mansub, bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Tapi kalau al-maf'ul al-mutlaq lebih khusus. Mansub dia, mesti mansub. Qala babul masdar. Al-musannif bahwa Ibnu Ajurrum rahimahullah berkata, babul masdar. Bab tentang al-masdar. Al-masdar huwa, masdar adalah al-ismul mansub. Isim yang mansub, ya, di sini berarti lebih spesifik lagi, ya, yaitu al-maf'ul al-mutlaq. Masdar ini maksud di sini adalah isim yang mansub. Alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li, yang mana ia datang pada urutan yang ketiga pada tasrifan fi'il. Daraba yadribu darban, nahu daraba yadribu darban. Darban di situ masdar. Yang pertama dia isim, yang kedua mansub. Dan dia datang pada urutan tasrifan, pada urutan yang ketiga. Darabtu Zaidan darban. Saya benar-benar memukul Zaid. Untuk taukid di sini maknanya. Dan nanti akan dijelaskan. Ya, beberapa makna atau tiga makna dari apa? Al-masdar atau al-maf'ul al-mutlaq. Daraba yadribu darban. Akrama yukrimu ikraman. Jalasa yajlisu julusan. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Kallama yukallimu takliman. Ya, takliman. Kallama yukallimu takliman. Ya, dan yang semisal itu. Sehingga antum harus faham, ya. Masdar-masdar harus banyak baca. Ya, apa yang ia datang pada urutan yang ketiga itu masdar. Ya. Baik. Kita akan menyebutkan beberapa macam dari al-masdar atau yang lebih khusus al-maf'ul al-mutlaq. Yang dimaukan di sini dari ucapan beliau, al-masdar adalah al-maf'ul al-mutlaq. Ya, jadi kalau masdar itu lebih umum, ya, daripada al-maf'ul al-mutlaq. Kalau al-maf'ul mutlaq lebih khusus, dia mesti mansub kalau al-maf'ul al-mutlaq. Ya, adapun masdar tidak mesti mansub. Kadang marfu'. Ya. Seperti hadza darbun, ya. Syadidun, ini adalah pukulan yang keras. Dorbun, masdar gini kan. Marfu. Ya. Atau kadang majrur. Ajibtu min dorbika. Tuh. Ajibtu min dorbika. Ya, dorban. Syadidan gitu. Dorbika, dicarkan oleh min. Masdar dia. Tapi kalau maf'ul mutlak masih mansub. Sehingga yang dimaukan di sini dengan ucapan beliau al-masdar adalah apa? Al-maf'ul al-mutlak secara khusus. Dan al-maf'ul al-mutlaq, al-maf'ul al-mutlaq itu definisinya adalah al-masdar al-muntasib. Al-masdar al-muntasib, masdar yang mansub. Masdar yang mansub. Taukidan li'amilih, yang mana ia didatangkan untuk tujuan yang pertama, taukidan li'amilih, memberikan penekanan makna amilnya. Memberikan apa? Penekanan makna amilnya. Nanti akan kita contohkan. Atau enggak apa-apa dicontohkan dulu. Dorabtu Zaidan dorban. Dorabtu Zaidan dorban. Mana di sini maf'ul mutlaknya? Dorban. Kenapa? Karena dia yang pertama masdar kan? Karena dia datang pada urutan yang ketiga dalam tasrifan fi'il. Daraba yadribu darban. Yang kedua dia mansub. Kemudian ya isim, masdar, kalau masdar jelas isim. Ya, sudah tercukupi. Masdar yang mansub yang di sini didatangkan untuk mentaukid makna amilnya. Daraba darabtu Zaidan darban. Amilnya mana di sini? Daraba itu fi'il, itu amilnya yang menyebabkan masdar tadi mansub. Didatangkan darban untuk menguatkan makna amilnya sehingga maknanya Dorobtu Zaidan dorban. Saya benar-benar memukul Zaid. Teman-teman taukid. beda ya makna ucapan kita dorobtu Zaidan dengan dorobtu Zaidan dorban. Kalau dorobtu Zaidan maknanya apa? Saya memukul Zaid. Tidak ada di situ apa? Taukid. Tapi kalau dikatakan atau ditambahkan padanya masdar dengan dikatakan dorobtu Zaidan dorban, maka di situ ada taukid atas ambilnya. Ambilnya ada doroba. Sehingga terjemahnya ya kurang lebih saya benar-benar memukul Zaid. Nah itu tujuan yang pertama dari didatangannya apa? Maful mutlak. Taukidan li'amilih, untuk mentaukid amilnya. Atau yang kedua, au bayanan linaw'ih. Au bayanan linaw'ih. Atau masdar yang mansub ini didatangkan untuk menjelaskan macam macam atau jenis ya macam amilnya. Ya, macam amilnya. Seperti kalau dikatakan dorobtu Zaidan dorban syadidan. Saya pukul Zaid dengan pukulan yang keras. Di sini dorban syadidan. Di sini dorban didatangkan untuk menjelaskan apa? Macam dari apa? Amilnya, pukulan jenis apa yang kau pukulkan kepada Zaid? Yani pukulan jenis keras gitu loh ya. Paham enggak? Dorban syadidan, dorban mubarrihan, pukulan yang melukai. Nah itu, yang kedua. Yaitu dia datangkan untuk menjelaskan apa? Macam amilnya. Ya, dorobtu Zaidan dorbal amir. Saya pukul Zaid seperti pukulannya penguasa. Jenis pukulannya dijelaskan oleh apa? Masdar ini. Yang ketiga, didatangkannya masdar yang mansub ini tujuannya adalah untuk menjelaskan bilangannya. Berapa kalinya amil tersebut diperbuat, dilakukan. Contoh ya, dorobtu Zaidan dorbatan. Saya pukul Zaid sekali pukul dorbatan. Kalau dua kali pukul dorbata ini. Dua kali pukul. Kalau misalkan tiga kali pukul, salasa dorobat. Salasa tak dorobat. Gitu. Saya ulangi ya. Maful mutlak definisinya adalah masdar yang mansub. Yang pertama masdar, yang kedua mansub. Tujuannya ada tiga. Yang pertama didatangkan untuk apa? Mentaukid. Ya, memberikan penekanan makna amilnya, mentaukid amilnya. Amil itu fi'il. Apa yang semakna dengan fi'il? Seperti isim fa'il, contoh ya. Ana dhoribun Zaidan dorban tuh. Bisa. Ana dhoribun Zaidan dorban. Saya memukul Zaid dengan pukul dengan sebenar-benarnya pukulan. Di sini yang menasobkan dorban dhoribun isim fa'il. Jadi isim fa'il pun sama dalam hal amalan seperti fi'il. Bisa menasobkan maful bi, bisa menasobkan maful mutlak. Ya. Kemudian, yang kedua tujuannya apa? Maful mutlak ini didatangkan untuk menjelaskan macam apa? Amilnya. Ya. Saya qara'tu al-kitaba qira'atan sari'atan. Saya membaca kitab ini dengan bacanya cepat. Ini kan menjelaskan jenis bacaan yang dia lakukan ketika dia baca kitab tersebut. Qara'tu al-kitaba qira'atan sari'an, dengan bacanya cepat. Ini jenisnya berarti kan? Jenis bacaannya. Tapi kalau qira'atan saja, hanya mentaukid saja bahwasanya saya benar-benar membaca gitu. Ya, kitab ini. Atau yang ketiga fungsinya didatangkan untuk apa? Menunjukkan kepada berapa kalinya jumlah bilangan amil tersebut diperbuat. Ya, ataupun perbuatan tersebut diperbuat. Paham ya? Jadi maful mutlak ada berapa macam? Tiga. Yang pertama untuk mentaukid apa? Amilnya. Yang kedua untuk menjelaskan macam amilnya. Yang ketiga untuk menjelaskan apa? Bilangannya. Nah, sekarang yang perlu diketahui adalah batasannya. Kapan atau bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya di situ masdar atau maful mutlak itu fungsinya adalah untuk mentaukid amilnya. Batasannya apa gitu? Bagaimana kita bisa membedakannya? Bahwasanya ini maful mutlak fungsinya untuk mentaukid amilnya, yang ini untuk menjelaskan macamnya, yang ini untuk menjelaskan bilangannya. Perlu ini disampaikan? Tapi yang sebelumnya tadi harus hafal ya. Jadi maful mutlak adalah masdar yang mansub. Masdar yang mansub. Ya. Yang didatangkan untuk mentaukid amilnya atau menjelaskan macam amilnya atau bilangannya. Sekarang kita akan sebutkan batasan di mana maful mutlak itu fungsinya untuk mentaukid apa? Amilnya, yaitu agar masdar tersebut didatangkan dalam keadaan nakirah. Nakirah tanpa alif lam ya. Nakirah. Dan tidak disifati. Tidak disifati. Jadi nakirah yang pertama. Yang kedua tidak disifati. Yang ketiga tidak diidhofahkan kepada isimnya setelahnya. Apa? Tidak diidhofahkan atau tidak disandarkan kepada isim yang setelahnya. Yang keempat, tidak diakhiri dengan ta. Apa? Tidak diakhiri dengan apa? Ta. Ya. Juga bentuknya bukan musanna, bukan pula jamak. Contohnya tadi, dorobtu zaidan dorban. Tuh. Ini dorban, maful mutlak. Fungsinya apa? Untuk mentaukid amilnya. Sehingga terjemahannya, saya benar-benar memukul apa? Zaid. Ya. Sesuai ini dengan batasan yang kita sebutkan. Karena dorban pertama nakirah, iya kan? Yang kedua, dorban tidak disifati. Yang ketiga, dorban tidak disandarkan kepada isimnya setelahnya. Yang berikutnya, dorban tidak diakhiri dengan ta. Bukan dikatakan dorbatan, tapi dorban. Kemudian yang berikutnya, dia tidak musanna bentuknya. Tidak pula apa? Jamak. Akramtu Zaidan apa? Ikraman. Jalastu julusan. Qa'adtu ku'udan. Apa lagi? Hah? Katabtu kitabatan misalkan. Apa lagi? Kallamtu Zaidan taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah itu. Paham ini? Fahimtul mas'alata. Apa lanjutannya? Masalahnya apa? Fahima. Fahima. Fahimtul mas'alata fahman. Gitu ya. Saya benar-benar faham masalah ini. Gitu maknanya tuh. Ya. Dalam Al-Quran juga ada tadi. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa aradna jahannama yawma idhillil kafirina arda. Dalam surat Al-Kahfi. Kami benar-benar tampakkan neraka jahannam kepada orang-orang kafir. Di hari itu, di hari kiamat. Fajama'nahum jam'a. Iya. Katabtu kitabatan. Akramtu. Masalahnya apa? Ikraman kumtu. Qiyaman sumtu. Siyaman atau musawman. Kharajtu. Khurujan. Dakhaltu. Dukhulan. Su'adtu. Su'udan. Asal masalahnya berarti ya. Asal masalahnya. Karena maful mutlak. Bentuknya masar. Paham ini? Jadi macam yang pertama. Jenis yang pertama dari maful mutlak adalah untuk apa? Mentaukid amilnya. Batasannya apa? Dia nakiroh, tidak disifati, tidak disandarkan kepada yang setelahnya. Tidak diakhir oleh ta ataupun kemudian berikutnya. Tidak dalam bentuk musanna dan jamak. Kemudian yang berikutnya, yang kedua. Macam yang kedua dari apa? Maful mutlak. Fungsinya mubayyin linnaw'. Untuk menjelaskan jenis macam amilnya. Ini batasannya mudah. Batasannya dia yang pertama masar jelas masar, yang kedua disifati atau diidhofahkan apa? Disifati atau diidhofahkan. Dorabtu Zaidan dorban, di sini dorban maful mutlak. Fungsinya apa? Untuk taukid bukan? Taukid. Ah sekarang kalau pukulannya disifati dorban syadidan, saya pukul Zaid dengan pukulan yang keras, maka dorban di situ sama namanya maful mutlak, tapi fungsinya bukan untuk taukid, tapi apa? Untuk menjelaskan macam atau jenis pukulan yang dia arahkan ke Zaid itu. Dorabtu Zaidan dorban syadidan. Saya pukul Zaid dengan pukulan yang keras. Paham? Atau diidhofahkan. Maka dia menjadi mubayyin linaw'. Fungsinya untuk menjelaskan macamnya. Contoh ya. Dorabtu Zaidan dorba al-amir. Saya pukul Zaid dengan jenis pukulan amir. Tuh. Untuk apa? Di sini menjelaskan jenis ya, perbuatan yang dia timpakan. Yaitu pemukulan yang ditimpakan itu. Paham gak ini kira-kira? Jadi batasannya maful mutlak itu menjelaskan macamnya. Kapan? Ketika ia bentuknya masdar dan disifati atau diidhofahkan. Nih sekarang apa nih? Inna fatahna laka fatham mubina. Mana di sini masdarnya? Maful mutlaknya? Fathan. Di sini fathan. Fungsinya apa untuk taukid atau mubayyin? Fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami berikan kepadamu kemenangan yang mubina. Jelas. yang sangat terang. Apa? Untuk apa di sini? Untuk mubayyin linnau. Kenapa? Karena disifati dengan mubina. Sifat na'at sudah lewat kan? Bahasa na'at. Na'at bagi yang mansub ikut mansub. Ya. Mubin itu isim fa'il dari abana yubinu mubinun. Dinasabkannya mubina. Jalastu, lihat. Jalastu julusal amir. Saya duduk seperti duduknya penguasa. Mana di sini maful mutlaknya? Julusa. Jadi julusa bukan maful bi ya. Maful mutlak. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Karena julus pertama masdar. Dari jalasa. Yang kedua apa? Mansub. Ya, mansub. Dan di sini fungsinya apa? Untuk mentaukid amilnya atau menjelaskan amilnya. Mubayyin. Kenapa? Karena julus al-amir, julus di sini apa? Diidhofahkan kepada al-amir. Julusa al-amiri. Tuh, julusa al-amiri. Dalam Al-Quran juga ada. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Al-ula. Di sini itu apa? Tabarruj itu masdarnya tabarroja. Tabarroja ya tabarroju tabarrujan. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Mesti gitu. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Tahammala yata'hammalu tahammulan. Gitu. Apalagi yang semisal dikiaskan aja. Mudah kalau selain thulatsi itu dikiaskan saja. Ya. Kemudian macam yang ketiga. Dari apa? Dari apa? Maful mutlak. Setelah yang pertama tadi untuk apa? Fungsinya mentaukid amilnya. Batasannya apa? Dia masarnya kiroh. Tidak disifati. Tidak diidofahkan, tidak ditutup dengan ta, bukan musanna bentuknya, bukan jamak. Yang kedua apa? Untuk menjelaskan macamnya kapan maful mutlak tersebut. Fungsinya untuk menjelaskan daripada amilnya, ketika dia disifati atau dijadikan mudhaf. Bagi isim yang setelahnya. Sekarang yang ketiga, fungsi dari apa? Al-maful al-mutlak. Untuk menjelaskan bilangannya. Berapa kali perbuatan tersebut dilakukan. Batasannya dulu ya. Batasannya adalah iya bentuknya masdar, sama masdar. Diakhiri oleh ta'nis. Iya. Yang menunjukkan perbuatan itu dilakukan sekali. Iya. Disebut dengan ta'ul wahdah, ta' wahdah. Iya. Ta' yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan berapa kali? Sekali. Dorobtu Zaidan dorbatan. Tuh. Saya pukul Zaid dengan sekali pukul. Jadi beda ya maknanya dorobtu Zaidan dorban dengan dorobtu Zaidan dorbatan. Kalau yang pertama dorobtu Zaidan dorban, dorban di sini untuk taukid. Sehingga terjemahannya saya benar-benar memukul Zaid. Adapun kalau dorobtu Zaidan dorbatan maknanya saya pukul Zaid sekali pukul. Ya, paham ini? Ya. Atau ketika dia dimusanakan. Ya, ini maka dia menunjukkan apa? Tentang bilangannya. Mubayyin lil adad. Dorobtu Zaidan dorbataini. Saya pukul Zaid dua kali pukul. Ini juga untuk menjelaskan apa? Adad. Adad. Berapa kalinya perbuatan tersebut dilakukan. Atau dijamakan. Dorobtu Zaidan. Dorobatin. Beberapa pukulan. Lebih dari dua. Dorobatin. Di sini mansub juga. Cuma tanda nasabnya kasroh. Kenapa? Karena jamak mau nanti salim. Ya, dorobtu Zaid, dorobtu Zaidan, dorobat. Artinya apa? Dorobtu Zaidan, dorobatin. Saya pukul Zaid beberapa kali pukulan, gitu ya. Kira-kira bisa difahami nih? Bisa? Coba dimurojaah kembali. Apa itu masdar? Apa itu maful mutlak? Masdar yang mansub, yang fungsinya ada tiga. Yang pertama untuk taukid amilnya, yang kedua untuk menjelaskan jenis amilnya, yang ketiga untuk menjelaskan jumlah berapa kali ya amilnya ataupun perbuatannya dilakukan. Apa batasan yang pertama? Yaitu bahwasanya di situ maful mutlaknya untuk taukid. Iya. Nakirah yang kedua tidak disifati dengan sifat. Yang ketiga tidak didhofahkan. Yang keempat tidak diakhiri dengan ta'nis. Ya, ta'. Kemudian ataupun ta'ul wahdah tidak musanna bentuknya, tidak jamak. Nah, sekarang kalau disifati, maka itu apa maknanya? mubayyin li linnaw, menjelaskan jenis ambil yang dilakukan. Kalau diidhofahkan untuk mubayyin linnaw juga. Kalau dikasih ta akhirnya menunjukkan adatnya. Akramtu Zaidan ikraman, itu apa? Di situ ikraman muakkid. Kalau ikramatan adat. Ikraman aziman. Nah, kira-kira bisa dipahami itu? Nanti insyaallah akan kita datangkan atau akan kita hujani antum dengan hujan-hujan pertanyaan. Ya. Jadi yang pertama, macam yang pertama, fungsi apa tadi? Untuk mentakwil amilnya saja, itu saja fungsinya. Ada pun yang kedua, apa yang kedua? Yang fungsinya untuk menjelaskan apa? Jenis dari amilnya, itu fungsinya. Tadi yang pertama, untuk menjelaskan macam amilnya. Dan yang kedua, untuk mentaukid amilnya juga. Ada maknanya. Ada makna taukid amilnya juga. Seperti kalau dikatakan, dorobtu zaidan dorban syadidan. Benar-benar memukul. Cuma ditambah dengan menjelaskan jenis pukulannya, yaitu pukulan yang keras. Jadi kalau naful mutlak itu bentuknya atau fungsinya untuk apa? Menjelaskan nau, fungsinya ada dua. Pertama dia menjelaskan macam dari amilnya, jenis dari amilnya. Yang kedua, taukid, mentaukid amilnya juga. Paham? Mentaukid amilnya juga. Dan yang ketiga, fungsinya apa tadi? Hah? Fungsinya untuk menjelaskan adat. Juga ada tambahan, yaitu untuk mentaukid amilnya juga sama. Ya. Iya. Paham? Itu yang intinya, sebelum nanti ya perlu kita tambahkan yang lainnya. Ah, kita baca dulu yang ada di sini ya. Kelanjutannya ya. Baru sedikit kan? Anwa'ul maf'ul al-mutlaq. Pembahasan berikutnya adalah macam-macam apa? Maf'ul mutlaq, macam-macam maf'ul mutlaq. Wa huwa qismani, dan dia huwa kembali ke mana? Al maf'ul mutlaq qismani. Kenapa marfu atau mansub atau majrur qismani? Marfu tanda rafanya apa? Kenapa dia marfu? Karena khabar mubtada mana? Huwa. Huwa qismani, dan dia al maf'ul al mutlaq ada dua macam. Lafziyun, yang pertama maf'ul mutlaq yang sifatnya lafzi, pada kaitannya dengan lafaz, berkait dengan lafaz. Wa ma'nawi, berkait dengan makna. Lafziyun, kenapa di dhammah? Dirafakan karena sebagai badal dari qismani. Badal apa ini? Badal tafsil, termasuk badal kul mila kul. Kalau merinci lagi, badal tafsil. Ya, itu masuk kepada apa? Macam dari badalul kul mila kul. Lafziyun wa ma'nawiyun. Ma'nawiyun dirafakan kenapa? Karena diatofkan kepada yang marfu'. Fa in wafaqa lafzuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Fa in wafaqa, maka apabila wafaqa, wafaqa fil apa? Fil madin. Wafaqa yuwafiqu, maksudnya apa? Muwafaqatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Hasaba yuhasibu muhasabatan. Amala yu'amilu mu'amalatan. Sedikit ya, latihan sorofnya. Daraba yudharibu mudharabatan. Dan semisal itu. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha. Kenapa di sini lafdhu di dhammah? Sedangkan lafdhu yang kedua dinasabkan. Yang pertama lafdhu sebagai fa'il, lafdha yang kedua dinasabkan sebagai apa? Maf'ul. Sehingga terjemahnya lihat. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi. Maka apabila fa'ilnya dulu sebutkan. Lafadznya maf'ul mutlak itu mencocoki lafadz fi'ilnya, tuh terjemahannya. Apabila lafdhuhu ha, di sini kembali kepada apa? Maf'ul mutlak. Apabila lafadz maf'ul mutlak itu mencocoki ya, lafdhu fi'lihi lafadz fi'ilnya, fa huwa lafdhi, maka itu adalah maf'ul mutlak yang apa? Yang lafdhi sifatnya. Contoh qataltuhu qatla. Saya benar-benar membunuhnya. Ya, di sini kan qatla dengan qatala. Cocok kan lafadznya kan? Ya, dari al-qatl itu. Cocok. Ya, lafadz apa? Lafadz maf'ul mutlaknya yaitu qatla cocok dengan lafadz apa? Fi'ilnya yaitu qatala. Qataltuhu qatla. Ini qataltuhu itu isinya fi'il, qatala, kemudian fa'il atta, kemudian ha, ini maf'ul bihnya hanya. Kalau kita i'rab qataltuhu qatla, qataltu fi'lun, wa fa'il wa maf'ulun bih. Qatala fi'lun ma'ud mabni ala sukun. Ya ala sukun la mahalala minal. Atau lid disolihi bi domiri raf'in. Mutaharik atta domir. Muttasil mabni ala dom fi mahali raf'in fa'il. Alha domirun muttasilun mabni ala dom fi mahali nasbin. Maf'ulun bih. Qatlan al maf'ulul mutlak. Maf'ulun mutlak. Man sub. Mesti man sub. Man wala matanasbihi. Al-fathah dhairu ala akhirihi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyun. Adapun apabila ya, mana di sini fa'ilnya wafaqa huwa kembali kepada lafzu. Ya. Lafzu apa? Lafzuhu. Apabila lafaz dari maf'ul mutlak itu ya, mencocoki makna fi'ilnya. Kalau tadi apa? Mencocoki lafaz fi'ilnya. Iya kan? Kalau yang kedua ini, apabila maf'ul mutlaknya mencocoki makna fi'ilnya sehingga fa'ilnya wafaqo adalah huwa kembali kepada lafzuhu yang sebelumnya itu. Fa'in wafaqo lafzuhu lafzuh. Enggak perlu diulang lagi di sini fa'ilnya karena sudah tersebut, sudah diketahui mana fa'ilnya. Wa in wafaqo makna fi'lihi, adapun apabila lafaz maf'ul mutlak itu mencocoki makna fi'ilnya duna lafzih, tidak pada lafaznya, fahuwa ma'nawi, maka maf'ul mutlaknya sifatnya apa di situ? Ma'nawi. Contoh, jalastu qu'udan, saya benar-benar duduk. Antara jalasa dengan qu'ada sama maknanya, ya enggak jauh lah, meskipun sebagian ada yang membedakan. Kalau qu'ada ya menempelkan pantatnya ke tanah, kalau jalasa ya lebih umum. Tapi ya secara umum samalah duduk gitu ya. Maka sama juga qu'udan disebut sebagai apa? Maf'ul mutlak. Kenapa? Karena dia secara makna sama dengan amilnya jalasa. Meskipun secara lafadznya apa? Berbeda. Qumtu wuqufan, ya sama. Ya. Maknanya secara umum meskipun ada sedikit perbedaan. Ya, qoma dengan waqafa. Ya. Qumtu wuqufan. Maka wuqufan di situ apa sebagai maf'ul mutlak. Kenapa? Karena dia meskipun lafaznya berbeda dengan amilnya. Amilnya mana di sini? Qoma itu. Qumtu qoma. Tapi maknanya sama dengan apa? Qoma. Ya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ya. Fatabassama dhahikan. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ucapan siapa itu? Tentang siapa? Mengisahkan tentang siapa? Sulaiman kan? Tatkala melihat para semut itu, satu namlah berpidato kepada semut-semut yang lain, awas, bentar lagi Sulaiman dan pasukannya mau lewat, jangan sampai kalian terinjak oleh mereka dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Ya, maka Nabi Sulaiman memahami ucapan mereka. Fatabassama dhahika, maka Nabi Sulaiman pun tersenyum, benar-benar tersenyum, tertawa. Ya, satu semakna. Fatabassama dhahika. Ya, faham ini pembagian yang lain berarti ya. Pembagian yang lain berarti kan. Kalau tadi tiga pembagian yang pertama itu adalah tentang tujuan dari didatangkannya apa? Maf'ul mutlak. Kemudian pembagian yang kedua adalah dari sisi apa? Pembagian dari sisi apa? Yang lain, dari sisi yang lain, dari sisi lafzi dan maknawinya. Ya. Jadi maf'ul mutlak enggak mesti apa? Sama apa? Lafadznya dengan amilnya, enggak mesti. Dan amil juga enggak mesti fi'il gitu. Bisa isim, isim fa'il dan yang lainnya. Ya. Contoh ana dhoribun Zaidan dorban. Itu ana dhoribun. Dhoribun khabar dia. Isim fa'il. Ana dhoribun Zaidan dorban. Ya. Farihtu jazala juga sama itu. Jazala dengan fariha itu sama maknanya. Bergembira. Kemudian juga kalau mau ditambahkan ya, atau cukup mau ditambahkan tidak ini? Cukup. Kalau mau ditambahkan ya banyak. Cukup aja ya, jangan luas-luas ya. Nanti kalau luas-luas jadi pelajarannya bukan pelajaran jurmiyah ya, nanti mutamimah ya. Apa? Atau amilnya ya, kita sebutkan amilnya maf'ul mutlak itu fi'il yang pertama. Itu yang sering kita dapati. Darabtu Zaidan darban wa kallama Allah Musa taklima. nanti insyaallah pada latihan-latihan mendatang kita akan bacakan ya siapa contoh-contohnya. Kadang masdar ini bisa sebagai amil dari maf'ul mutlak. Contohnya tadi, ajibtu min dhurbika Zaidan dhurban syadidan. Saya merasa kagum dari pukulanmu kepada Zaid dengan pukulan yang keras. Ajibtu min dhurbika Zaidan dhurban syadidan. Di sini dhurb amilnya. Masdar kan? Dhurb itu dhurba dribu dhurban kan? Ya. Zaidan min dhurbika Zaidan itu maf'ul bih dari dhurb. Jadi masdar pun punya maf'ul bih, bukan hanya fi'il ya. Dorbannya, dorban syadidan itu maf'ul mutlaknya. Amilnya dorb, masdar. Ya sekedar tahulah. Ya. Kemudian kadang sifat seperti isim fa'il. Contohnya, ana doribun zaidan dorban syadidan. Apa? Ana doribun zaidan dorban syadidan. Zaidannya mansub sebagai maf'ul bih. Dorbannya mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak syadidan sifat. Syadidan apa? Sifat. Dalam Al-Quran juga ada wassofati soffa. Nah, itu. Soffanya itu. Ya, failnya atau amilnya isim fa'il as-soffat di jamak ini tentang malaikat, para malaikat. Kemudian juga yang perlu diketahui ini banyak yang perlu diketahui, cuma kalau kebanyakan malah enggak ada yang diketahui, bubar semua ya. Kadang amilnya maf'ul mutlak itu dibuang. Cuma anteng sering dapat gitu ya. Kadang ada yang sifatnya wajib dibuangnya itu. Seperti subhanallah, itu mansub kan subhana. Pernah belum dengar subhanallah, subhanillah? Belum pernah, enggak ada karena dia maf'ul mutlak dan wajib dibuang apa? Amilnya. Subhanallah, aslinya usabbihu subhanallah, tapi wajib dibuang. Sudah tercukupi. Subhanallah, enggak belum pernah kan semenjak kita kenal bahasa Arab, semenjak lahir apalagi. Ya. Ada orang baca subhanallah kan? Subhanallah. Diketawakan kalau ada subhanallah atau subhanillah. Kenapa mansub dia? Karena dia maf'ul mutlak. Amilnya mana? Dibuang. Wajib dibuang. Takdirnya apa? Usabbih. Sabbaha yusabbihu ana. Usabbih subhanallah. Dibuang wajib. Subhanallah. Sehingga subhanallah saya menyucikan Allah maknanya. Ya, saya benar-benar menyucikan Allah. Juga ma'adallah. Sering kan? Aku berlindung kepada Allah. Ini a'udzu ma'adzallah. Syukran. Pernah dengar syukran? Ya sering. Ini ashkuru syukran. Iya ashkuru kan syukran bisa gitu. Afwan. Sering dengar? Wah berkali-kali afwan lagi. Karena kita sering berbuat salah sih. Afwan lagi. Ya. Kalau asaluka afwan berarti maf'ul bih. Iya a'fu misalkan. Atau cari fiil yang pas. Ya. Istafu atau misal itu. Istafa, yastafu. Ya. Coba kita cek lagi. Ya. Ajaban, sudah sering belum? Ajaban di amril mu'min. Ya, itu ajibu ajaban. Itu bisa apa? Maful? Maful mutlak. Ya. Khosotan, sering dengar? Mansub. Akhusu khosotan. Aidon, sering dengar? Aidon, apa artinya aidon? Juga. Itu juga sama maf'ul mutlak. Dari adu. Ya adu. Adu aidan. Ya. Dalam Al-Quran juga ada. Subhanallah wa ta'ala amma. Subhanallahi wa ta'ala amma syirikun. Qawla ma'adallah. Ya kan ada kan. Bu'dan juga sama. Fabu'dan lil qawmi. Al-zalimin. Ya. Maksudnya ada yang lain, cuma kalau kebanyakan. Sedikit demi sedikit lah ya. Sedikit demi sedikit, insya Allah pertemuan berikutnya barangkali ada yang mau kita tambahkan. Yaitu pembahasan tentang apa yang ia menggantikan dari masdar. Ia menggantikan dari masdar. Mansub juga akhirnya. Ya, insya Allah. Ya, sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Hah? Tidak ada. Paham gak ini? Pembahasan bisa kan tinggal diulang-ulang, dimutkinkan. Ya. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.